wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة رحمكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik, kita masih membaca penjelasan muallif rahimahullah ta'ala tentang dua perkara. Yang pertama, yang akan menjadikan seseorang menjadi faham, mengetahui kaitan antara sebab dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang hamba mengetahui, memahami tafsir, rincian sebab-sebab kejelekan dan kebaikan. Dia mengetahui ini jalan-jalan kejelekan, dia jauhi. Dia mengetahui rincian tafsir sebab-sebab ridha Allah, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian dia melaksanakannya, mengamalkannya. Dan itu seluruhnya, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah. Demikian pula dalam perjalanan umat-umat terdahulu yang Allah kisahkan. Kemudian perkara yang kedua adalah seorang hamba menjaga diri, memperhatikan dari kekeliruan terhadap sebab-sebab tersebut. Dia tahu ini sebab kejelekan, kemudian tidak pantas bagi dia untuk melakukannya dengan bersandar kepada rahmat Allah, Allah Maha Pengampun. Ini dosa kecil, mudah, nanti saya sholat dua rakaat selesai. Ini dosa yang kecil dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun melakukan sebab-sebab kejelekan tersebut dengan bersandar, dengan menyandarkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih pada penjelasan orang-orang tertipu, orang-orang yang maghrur dengan pemahaman yang keliru tersebut. Qala rahimallahu wa kathira ribatil juhal biqaulihi ta'ala. Dan sebagaimana tertipunya sebagian orang-orang yang bodoh tetap berbuat jahat, tetap berbuat maksiat, tetap berbuat dosa dalam keadaan dia berpegang dengan firman Allah Ta'ala, dalam keadaan dia menyangka berada pada jalan yang benar. Qala wa kathira ribadil juhal biqauli ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Sebagian orang-orang bodoh mereka tertipu Mereka berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu melakukan perkara-perkara yang Allah murkai, melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa dalam keadaan kalian merasa aman? Apa yang membuat kalian tertipu dengan Rabb kalian yang Maha Karim, As-Sayyid Al-Azim Al-Muta, yang dipertuan agungkan, yang sangat keras, yang sangat agung, Al-Karim. Qala fa yaqul, maka di antara mereka menyatakan, ya Allah, kami tertipu dengan Engkau karena karomuhu, karena kedermawananmu, tanpa diminta Allah memberi, ya kan? Kita belum meminta, Allah sudah mengasih, ya kan? Berbagai nikmat. Siapa di antara kita yang pernah meminta, ya Allah, berikan kepadaku nafas, oksigen yang bersih, ya. Tidak tercampur dengan bakteri, tidak tercampur dengan virus. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi, Allah sudah mengasih. Baik, maka itu sandaran mereka. Karomnya Allah Subhanahu wa taala, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan kita tertipu, ya. Itu yang menyebabkan kita tetap berbuat jahat. Kenapa? Karena Allah Maha Dermawan. Allah pasti memberi kebaikan pada kita, ya. Qala wa qad yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka menyatakan, ya, tentang ayat ini, qala innahu luqona al-muhtarru hujjatahu. Ayat ini mentalkin, ayat ini mengajari orang-orang yang tertipu itu tentang hujjahnya. Ya, ini bagaimana nanti kalau kamu ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan kamu terlena? Apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ini, ayat ini Al-Karim, yakni karomuka ya Rob, ya. Kedermawanmu ya ya Rob, ya. Kami bersandar kepada kedermawananmu, ya. Nah, ini sebagian mereka mengatakan demikian. Ini talqin, ini pembelajaran kepada orang yang muhtar bagaimana nanti kalau menjawab, ya. Qala wa hadza jahlun qabih, maka kata Syekhul Islam rahimahullah taala, ini adalah kebodohan yang sangat jelek. Qala wa inna ma gharrahu bi rabbil gharur wa huwa syaitan. Hanya saja yang menipu mereka, memperdaya mereka dari Rabb-nya, tidak berbuat taat kepada Rabb-nya adalah syaitan-syaitan mereka. Wa nafsul ammaratu bisu, dan juga jiwa-jiwa mereka yang mengajak kepada kejelekan. Jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, itulah yang menipu mereka, yang memberi angan-angan, yang memberi khayalan-khayalan. Mudah itu nanti tinggal berbuat baik demikian itu sudah hilang dosanya. Ini mudah, dosa kecil. Qala wa jahlu wa hawahu, dan juga kebodohannya. Yang menipu mereka itu adalah kebodohan mereka sendiri dan hawa nafsunya, ya. Mengedepankan perkara yang cocok sesuai dengan hawa nafsunya walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan syariat, yang penting jiwanya senang, yang penting puas, yang penting tercapai apa yang dia inginkan, ya. Baik, qala wa ata subhanahu bilafzil karim, maka dalam ayat yang mulia tadi, ma gharraka bi rabbikal karim, ya. Apa yang buat kalian tertipu terhadap Rabbmu yang Maha Karim, wa huwa sayyidus syadidul azim al muta, ya. Maka disebutkannya nama Al-Karim di akhir ayat tersebut, ya, yaitu As-Sayyid, As-Sadid, Al-Azim, Al-Muta, ya. Tuan yang sangat keras, yang sangat agung, yang ditaati, ya. maka nama ini memberikan pelajaran yang tersembunyi, yaitu alladzila yang bagi litirar bi, tidak pantas bagi zat yang memiliki sifat al-karim ini kemudian seseorang tertipu dengannya. Wala ihmalu haqqihi, tidak pantas bagi seorang hamba untuk melalaikan hak Rabb-nya yang maha karim ini, yang maha kuat, yang maha agung, yang ditaati ya. Maka tidak sepantasnya ya, seorang hamba melalaikan hak-hak Rabb yang maha karim. Maka fawadha hadzal mutar al-ghurura fi ghairi mawdihi, maka orang-orang yang tertipu itu dia meletakkan ghururnya itu pada tidak pada tempatnya. Wa tarra bima lam ya'la yang bagi iktiraru bihi, dan dia tertipu dengan sesuatu yang tidak sepantasnya dia melalaikannya, karena Rabb-nya adalah zat yang maha karim, yang maha syadid, al-azim, al-muta', ya. Tidak melalaikan perbuatan mereka, tidak akan membiarkan mereka ya. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk tertipu ya. Baik, ini sebagian mereka ya, berpegang dengan ayat ya. Allah maha karim. Qala wa kathira ribadihim biqalihi ta'ala finnar, demikian pula seperti tertipunya sebagian mereka tetap berbuat dosa, tetap berbuat maksiat. Mereka tertipu dengan firman Allah Ta'ala tentang neraka. Kenapa? Saya tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, tidak akan masuk. Asalyu ini akhas minat dukhul ya. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang ad-dukhul al-muhit bi jami'i jawanibihi, masuk ke dalam neraka yang dia diliputi oleh neraka dari seluruh sisinya. Ini salyu ya, la yaslaha wa huwa yuftaru fiha, dia terpanggang, terbakar di dalamnya dari seluruh sisi. Waliyahubillah nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Nah mereka tertipu dengan ayat ini. Yang masuk ke dalamnya itu adalah hanya orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul ya. Kami orang beriman, saya orang yang beriman, kami Islam. Wa qawluhu iddat lil kafirin, demikian pula tertipu dengan firman Allah Ta'ala, neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir ya. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya alhamdulillah mukmin ya, saya muslim ya. Nah, dengan ini mereka tertipu, tetap berbuat dosa. Kenapa? Karena merasa aman, tidak akan masuk neraka. Neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Qala rahimallahu wa lam yadri hadzal muhtar anna qawlahu fa dzartukum naran talazza. Maka orang yang tertipu ini dia tidak sadar, tidak tahu bahwasanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa anzartukum naran talazza, maka kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Huwa linarin maksusatin min jumlati darakati jahannam. Nar talazzanya adalah nar yang khusus dari sebagian peringkat-peringkat jahanam. Peringkat ke bawah itu namanya darokat ya. Nah, jahanam itu semakin jelek semakin ke bawah ya. Maka dia darokat. Nah, naron talazza ini diantara darokat ya, jahanam. Kalau naik namanya derajat ya, darajat. Kalau naik ke atas derajat. Kalau ke bawah darokat. Nah. Maka naran talaga yang Allah peringatkan ini adalah nar yang khusus. Kalau walau kanat jamia jahannam fahuwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha. Kalau seandainya itu seluruh jahannam ya. Naran talaga itu sebagian saja ya. Bukan seluruhnya. Karena Allah Ta'ala tidak menyatakan la yadkhuluha ya. Baik. Balqala la yaslaha illal asqa. Bahkan Allah menyatakan la yaslaha, tidak masuk ke dalamnya, terpanggang di dalamnya dari seluruh sisinya kecuali orang-orang celaka yang sangat besar kecelakaannya. Maka asalyu itu akhos ya, lebih khusus dibandingkan dengan dukul ya. Maka jangan dikira orang yang selain orang kafir tidak masuk ke dalam neraka gitu. Jangan dikira neraka itu hanya untuk orang kafir saja. Ya. Tetapi wala yalzam min adami sholihah adamu dukuliha. Maka tidak mengharuskan, tidak melazimkan, tidak dipanggang di dalamnya dari seluruh sisi, berarti tidak masuk ke dalamnya. Ya. Tidak mengharuskan, tidak melazimkan. Kalau tidak dipanggang dari seluruh sisinya, berarti tidak masuk ke neraka. Ya. Berarti fa'in asolya akal seminat duhul, asolyu itu lebih khusus, ya. Siksaan yang khusus dibandingkan dengan masuk ke anar. Ya. Maka wa nafyul akhos la yastalzimu nafyal a'am ya. Menafikan sesuatu yang khusus dipandang dari seluruh sisi tidak menafikan yang umum, itu dukhul ya, masuk ke dalam neraka ya. Nah, tadi orang yang tertipu tadi menganggap kami tidak akan masuk dalam neraka. Kenapa? Karena Allah berfirman la yaslaha illal asqa ya, uiddat lil kafirin, tidak akan terpanggang dari seluruh sisi kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Dan Allah berfirman neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, sedangkan saya enggak ya. Maka saya aman gitu. Padahal dia tetap di atas, musir di atas dosa-dosanya. Nah, maka ada musallu ya, tidak dipanggang dari seluruh sisi tadi tidak mengharuskan dia selamat dari masuk ke dalam neraka gitu ya. Baik, dipahami ya. Dinafikan yang khusus tidak berarti dinafikan yang umum ya. Masuk ya itu umum, tetapi dipanggang secara khusus ini lebih khusus, azab yang khusus ya. Kalau tidak dipanggang, tidak mesti dia tidak masuk ya. Baik. Qala tsumma inna hadzal muhtar law ta'ammala al ayata allati ba'daha. Kemudian, kalau seandainya orang tertipu ini memperhatikan ayat yang setelahnya, wasayujannabuhal atqa ya. Wasayujannabuha, dan kami akan jauhkan darinya, dari api neraka itu, al atqa, orang-orang bertakwa. Nah, sedangkan muhtar ini tidak memperhatikannya. Tidak memperhatikan ayat yang setelahnya. Lau ta'ammala al-ayata allati ba'daha. Kalau seandainya dia memperhatikan ayat yang setelahnya tadi, ya. La lima annahu ghairu dakhilin fiha. Maka dia akan paham, dia akan tahu dirinya tidak masuk ke dalamnya. Wasai jannatu al-atqa, dan akan kami jauhkan orang-orang yang bertakwa. Dia tidak masuk ke dalam orang bertakwa. Kenapa? Karena terus-menerus di atas dosa, tertipu dengan bahwasanya tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang kafir tadi ya. Maka dia merasa aman, tetap berbuat dosa ya. Maka orang yang musir terus-menerus di atas dosa, dia bukan orang yang bertakwa ya. Maka dia tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah jauhkan dari anar tadi. Maka fala yakunu matmunan lahu an yujannibaha. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang dijamin dijauhkan dari amar tersebut. Ya. Baik, ini sebagian ayat yang membuat orang-orang tersebut tertipu, ya. Tetap berada di atas dosa, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma qawluhu fin nar, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, wa iddatil kafirin, Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir. Qala faqad qala fil jannah wa iddatil muttaqin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jannah, negeri kenikmatan. Uiddatil muttaqin, Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nasallahu karim rabbal alamin adim an yaj'alana wa iyyakum minal muttaqin. Qala wa la yunafi iddatan naril kafirin an yudkhilahal fusaq wa dzalama, ya. Maka tidak menafikan kalau neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim juga masuk ke dalamnya, ya. Tidak menafikan neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir itu untuk dimasuki oleh orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Demikian pula wala yunafi idza jannatil muttaqin an yudkhilaha man fi qalbihi adna mithqala dzarratin minal iman. Demikian pula jannah yang Allah sebutkan uiddatil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang-orang bertakwa, ya. Tentunya orang yang bertakwa dia menjaga dirinya dari azab itu dengan menjauhi larangan-larangan Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, ya. Berarti tentu catatan kebaikannya lebih banyak, ya, dari dosanya. Nah, yang Allah sebutkan uiddatil muttaqin itu tidak menafikan jannah itu juga dimasuki oleh orang-orang yang amalannya sedikit, ya. Di dalam hatinya ada hanya ada sebesar biji dzarrah, ya. Benda terkecil, materi terkecil di alam semesta ini, dzarrah, ya. Hanya sangat kecil sekali keimanannya. Tetapi dia masuk dalam jannah, ya. Walam ya'mal khairan qat, ya. Tidak beramal kebaikan sama sekali, ya. Nah, demikian pula an-nar, ya. Yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir itu tidak menafikan orang yang banyak dosanya dari kalangan fasik dan zalim masuk ke dalamnya, sebagaimana Allah yang persiapkan jannah itu untuk orang-orang bertakwa juga dimasuki oleh orang-orang yang sedikit kebaikannya, ya. Baik, dipahami, ya. Qala wa kathira ribadihim bil iqtimati ala sawmi yaumi asura, sebagian mereka, ya, sekendak hatinya berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat jelek, ya. Kenapa? Dia bersandar dengan amalan saleh. Saya nanti puasa Asyura, ya. Nah, saya nanti puasa Arafah, sudah cukup menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nah, sudah, berarti habis semuanya dosa saya. Qala hatta yaqula ba'duhum, bahkan sebagian mereka menyatakan saumu yaumi asura yukafiru dzunubal am kulliha, puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa satu tahun seluruhnya. Nah, kalau saya puasa berarti sudah dosa yang saya lakukan tadi itu semua sudah hilang. Nah, saya puasa Asyura dan puasa Arafah. Puasa Asyura menghapus dosa, wa yabqa saumu yaumi Arafah ziyadatan fil ajri. Kemudian satu hari puasa Arafahnya tambah kebaikan, ya. Dosanya sudah dihapus dengan puasa Asyura tadi. Berarti puasa Arafahnya itu kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan untuk saya. Nah, maka dia tertipu dengan ini, dia berbuat dosa terus-menerus. Qala wa lam yadri hadzal mughtar anna shoma Ramadan was salawatul khams a'dhamu wa ajallu min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Maka orang yang tertipu ini tidak paham bahwasannya puasa Ramadan wajib, rukun Islam. Sholat-sholat yang lima waktu, rukun Islam juga. Ini lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan puasa Arafah dan puasa Asyura. Nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan puasa Arafah dan puasa Asyura. Qala wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Dan puasa Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan, sholat-sholat yang wajib, satu maktubah kepada maktubah yang lain, itu menghapus dosa-dosa dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus-menerus dia berbuat dosa. Taqala rahimahullah fa Ramadan ila Ramadana wal jum'atu ila jum'ati la yakuyani ala takbiris saghairi illa ma'ad damam man bima mitarkil kabair ilaiha. Maka puasa Ramadan rukun Islam, demikian pula sholat Jumat, keduanya tidak mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil kecuali jika digabung dengan amalan lain. Apa itu? Menjauhi dosa-dosa besar, ya. Amalan soleh, puasa, sholat Jumat, ini akan mampu bisa menghapus dosa-dosa ketika dibarengi, ya, dibantu oleh amalan lain. Apa itu? Menjauhi dosa-dosa besar, ya. Maka fayaqwa majmul amroini ala takbiris shagha'ir. Maka dengan terkumpulnya dua perkara tadi, amalan soleh, puasa, sholat Jumat, sholat wajib, dan menjauhi larangan, ya, menjauhi dosa-dosa besar. Dengan terkumpulnya dua perkara tadi akan kuat menjadi penghapus dosa-dosa kecil, ya. Baik, dipahami ya. Tidak semata-mata amalan soleh, harus menjauhi larangan-larangan, ya, harus menjauhi dosa-dosa besar. Qala fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kullu kabiratin amila al-'abdu wa huwa musirrun 'alaiha ghairu ta'ibin minha. Kalau sholat yang wajib tadi, kalau rukun Islam puasa Ramadan tadi demikian keadaannya, ya, tidak mampu menghapus dengan sendirinya kecuali dengan ditambah menjauhi dosa-dosa besar, maka bagaimana mungkin puasa sunnah shaumu yaumi tatawwu, satu hari puasa sunnah itu bisa menghapus setiap dosa besar yang diamalkan oleh seorang hamba dalam keadaan musirun alaiha, dia tetap melakukannya, terus-menerus melakukannya, merasa aman, mudah nanti puasa sehari Arafah hapus semuanya. Nah, ghairu ta'ibin minha, tanpa bertaubat darinya. Taqala rahimallahu hadza muhalun. Ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, ya. Tidak mungkin. Qala la annahu la yamtani'u an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'ami 'ala umumihi. Padahal, ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, ada kemungkinan bisa jadi puasa Arafah itu satu hari, puasa Asyura itu satu hari, bisa menjadi penghapus seluruh dosa-dosa satu tahun seluruhnya, ya. Bisa menjadi penghapus seluruh dosa-dosa satu tahun. Maka jika demikian keadaannya, wa yakuna min nususil wa'dil lati laha syurutun wa mawani', ya, maka dihapuskannya dosa dengan puasa Arafah dan Asyura tadi itu merupakan dalil nas tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syarat-syarat ada penghalang-penghalangnya, ya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalang-penghalangnya, baru terlaksana itu, ya. Ada syaratnya, harus terpenuhi syaratnya dulu. Harus dihilangkan mawaniknya, penghalang-penghalangnya dibuang, baru terlaksana takfiru dzunub tadi, ya. Dihapuskannya dosa itu bisa terlaksana. Nah. Qala wa yakuna israru 'alal kaba'ir maniyan min at-takfir. Ya. Di antara penghalang, di antara mawanik, ya, dihapuskannya dosa-dosa itu adalah israr 'alal kaba'ir, ya. Terus-menerus senantiasa berbuat dosa-dosa besar, ya. Maka ada penghalang tertutup oleh israrnya tadi, tidak bisa menghapus dosa amalan soleh tadi, ya, puasa Arafah dan Asyura itu. Qala fa idza lam yusirra 'alal kaba'ir tasa'ada shaumu wa damul israr wa ta'awana 'ala umumit takfir. Ya. Maka jika seorang itu dia beramal soleh, puasa Arafah, puasa Asyura, dan tidak terus-menerus tidak melakukan dosa-dosa besar, maka meninggalkan dosa besar tadi membantu puasanya, ya, membantu puasanya, dan tidak terus-menerusnya dia pada dosa besar itu, keduanya saling tolong-menolong, saling menguatkan, ya, amal soleh, puasa, menjauhi dosa-dosa besar, keduanya saling ta'awana ala umumit takfir, saling tolong-menolong keduanya itu untuk menghapuskan dosa, ya. Secara umum, ya. Dosa secara umum. Qala kama kana ramadhanu wassalawatul khams ma'asina fil kabair mutasa'idaini muta'awinaini ala takdiris shaghair. Sebagaimana puasa Ramadan dan sholat lima waktu, sholat-sholat wajib bersama dengan menjauhi dosa besar, ya, amal soleh, puasa, sholat, dan menjauhi dosa-dosa besar, mutasaidaini mutaawinaini, keduanya saling membantu, saling tolong-menolong. Untuk apa? Ala takfiris shaghair, untuk menghapus dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ya. Qala ma'anahu subhanahu qad qol. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecil kalian, sayyi'at. Qala fa'ulima anna ja'ala syai'i sababan litakfiri la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akharu 'ala takfir. Maka dengan ini diketahui bahwasannya menjadikan sesuatu itu sebagai sebab dihapuskannya dosa, ya, sesuatu, yakni puasa, sholat, puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa Arafah, sholat wajib, ini sebab dihapuskannya dosa. La yamna'an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Itu tidak menghalangi, harus adanya sebab lain yang membantunya untuk menghapuskan dosa itu, ya. Maka wa yakunu takfir ma'sima isababaini aqwa wa atamma minhu ma'an firati ahadihima. Maka dihapuskannya dosa dengan terkumpulnya dua sebab melakukan kebaikan, puasa Ramadan, sholat wajib, puasa Asyura, puasa Arafah, dengan berkumpulnya sebab yang kedua menjauhi dosa-dosa besar, ini lebih kuat, lebih sempurna untuk menghapuskan banyak dosa dibandingkan dengan bersendiriannya amalan soleh tadi, hanya puasa saja, ya, hanya sholat saja, Maka wa kullama qawiyat asbabu takbir kana aqwa wa tammu wasmal. Maka setiap kali sebab-sebab dihapuskannya dosa itu lebih kuat, ya, dengan terkumpulnya dua sebab tadi, amalan-amalan soleh dan menjauhi dosa-dosa besar tadi, maka akan semakin kuat, semakin sempurna, semakin mencakup dalam menghapus seluruh dosa. Nah, baik, maka tidak benar hanya bersandar sudah nanti berbuat dosa, nanti puasa Asyura, ya, nanti puasa Arafah sudah cukup. Tidak demikian, ya. Amalan soleh harus ditambah dengan menjauhi dosa-dosa, menjauhi maksiat, ya. Baik, maka ini sudah terbantah, ya. Qala wa katika li fatihim ala qalihi sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbi. Kemudian sebagaimana bersandarnya sebagian mereka, orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan tentang Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, qala ana inda husni dhanni abdi fi fal yadhunna bi ma sya'a. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, aku itu berdasarkan persangkaan baik hambaku, ya. Maka silakan dia berprasangka apa saja terhadapku, ya. Allah itu sesuai dengan persangkaan baik seorang hamba. Kalau seorang hamba sudah, nanti saya pasti akan diampuni, saya nanti akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini demikian. Maka sebagian orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, bersandar dengan hadis ini, sudah, saya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti mengampuni saya, ya. Allah pasti merahmati saya. Qala ya'ni maka nabi dhannihi fa inni fa'ilun bihi. Yakni apa yang ada di persangkaan seorang hamba, maka Allah pasti akan melakukannya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna nasallallahu taufiqul sami sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.